لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد lanjut ke halaman 213 ya halaman 213 qala وتخفف إنا المقصورة ويكثر إهمالها إنا yang مقصورة إنا yang كسرة itu ya ditakhfif ditukhaffaf diringankan artinya tanpa tasdid kalau tukhaffaf diringankan maksudnya tanpa tasdid maka menjadi in ya maka menjadi in. Barakallahu fiik. Wa yaksuru ihmaluha. Maka kebanyakan diihmal, tidak beramal. Ya, inna tersebut tidak beramal. Ini kebanyakan. Nahu in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Kalau di qiraah kita lama gitu kan. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Wa yakillu i'maluha dan sedikit sekali yang beramal. Ini pada qiraah yang mentasdid tidak mentakhfif. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum fi qiraati man khaffafa. Ini pada qiraah yang mentakhfif in dan lamma. Ya. Baik, fil ayatain di dua ayat tersebut. Wa talzamu lam fi khabariha ida uhminat. Nah, lamnya ini apabila in tersebut tidak beramal ya, maka khabarnya itu mesti ada lam. Ya, khabar tersebut mesti ada lam. In Zaidun laqaimun. In Zaidun laqaimun. Nah, ini kata Ibn Malik di Alfiyah wa khuffifat inna fa qalla al amal wa talzamu lam ida ma tuhmal. Inna jika ditakhfif maka sedikit sekali yang mengamalkannya, maka lamnya selalu menyertai khabarnya. Ya, lamnya selalu menyertai khabarnya. Jadi apabila inna ditakhfif ya arti tidak ditasydid, maka menurut kebanyakan yang diberlakukan pada lisan orang-orang Arab, in tidak beramal. Ya, kalau antum mengatakan in Zaidun laqaimun. Ya. In Zaidun laqaimun. Nah, barakallahu fiik. Nah, apabila ya, hal yang dimaksud meniadakan pengamalan in, maka khabarnya tadi ya, disertai dengan lam. Ini yang kata musannif wa talzamu lam fi khabariha idza uhmilat. Ya, kenapa mesti pakai lam khabarnya untuk membedakan in yang berasal dari inna dan in yang berasal dari an-nafyu. Ya, dari nafi. In yang ditakhfif jarang diamalkan. Ya, in yang ditakhfif jarang diamalkan. Nah, kalau ada yang beramal in Zaidan qaimun, ya, beramal begitu. Ya, in Zaidan qaimun. Ya. Ini menurut pernyataan Imam Sibawai dan Akhbash yang mereka meriwayatkan bahwasanya in ada yang ditakhfif tapi tetap beramal kayak tadi in Zaidan qaimun. Nah, jadi kalau tetap beramal berarti khabarnya tidak mesti pakai lam. Karena yang mesti pakai lam sebagaimana tadi wa talzamu lam fi khabariha idza uhminat. Ya, dan lam mesti ada pada khabarnya jika in tersebut ya tidak beramal. Baik. Ya. Nah. Kemudian, dan makna yang dimaksud tidak jelas. Apabila maknanya sudah jelas, maka lam tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita baca aja syarahnya. Lihat-lihat tuh di i'rabnya dulu. Ya, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidhun, lihat i'rab, in mukhaffafatun min as-sakilah muhmalah. Ya. Dia mukhaffafah yang berasal dari sakilah, aslinya inna. Ya, dia muhmalah, tidak beramal. Ya, kullu mubtada wa mudaf, nafsin mudafun ilaihi, lama, lamnya lam fariqah. Ya. Lama itu lamnya lam fariqah. Nah, lam fariqah, namanya lam fariqah, lam yang membedakan. Ya. Lam yang membedakan. Nanti akan dijelaskan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini dikasih lam yang membedakan. Ya, kenapa dinamakan lam fariqah? Karena dia membedakan antara nafyu dan isbat. Ya, antara nafyu dan isbat. Nah, ini nafyu. Ya. In mukhaffafa min as-sakilah. Taib, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidun. Taib. Walam lamul fariqah. Ma silah. Silatun wa tawkidun. Lama. 'Alaiha, ya, jar majrur muta'alliq dengan hafid, hafid. Dia nahu ismul fa'il, berarti dia ma'mul dari hafidun. Hafid khabar mubtada kullu. Wa hadha 'ala qira'ati takhfifi lama lamma. Ini berdasarkan kiro'ah yang mentakhfif lamma. Amma ala tasdidiha, ini kiro'ah kita, kiro'ahnya asim. Ya, ditasdid. Ya, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Kan kita ditasdid. Fatakunu ijabiyatan. Ya, maka jadilah ijabiyah. Mujab. Ya. Mujab. Ya. Bimakna illah. Maknanya illah. Ya, innya berarti nafiyah. Kalau kita membacanya lamma, innya berarti in nafiyah. Berarti takdirnya apa? Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidun. Ya, mujab berarti. Ya. Mujab wairu tam, ya. Tidaklah setiap jiwa melainkan pada jiwa tersebut ada hafidun, ada yang menjaganya. Malaikat yang menjaganya. Tapi kalau lama, innya bukan in nafiyah, tapi mukhaffafah min as-sakinah. Paham enggak sini? Ya. Baik, berikutnya, wa inna kullan lamma layuwafiyannahum. Ya. Innanya itu mukhaffafah, amilah, beramal dia. Ya. Beramal. Ya, innya beramal, kullan berarti ismuha. Ya, layuwafiyannahum lamnya lamul ibtida. Ya. Lamma, ma-nya ma ism mausul di mana alladhi. Ya. Dan dia ya mabni ala sukun, ya, fi mahalli raf'in khabar, khabar in. La yuwaffiyannahum lamnya lam waqi'ah fi jawabi qasam muqaddar. Ya. Yuwaffiyanna fi'lun mudhari' mabni ala al-fath li ittisalihi bi nun at-taukid as-sakinah. Ya. Hum haknya itu, ya. Haknya itu adalah maf'ulun bih muqaddamun. Ya. Rabbu fa'il. Rabbuka. Ini ayat selanjutnya, ya. Kaf mudafun ilaih a'mala maf'ulun misalin a'malahu. Ha mudafun ilaih wa jumlatul khasam wa jawabu silatul mausul. Baik, cukup kita baca syarahnya aja. Nah. Tafadhal dibaca. Siapa yang belum baca sih? Kayak tadi. Suyudi, Raymond, Paris. Nah. Suyudi, tafadhal Suyudi. قوله وتخفف إن المكسورة لآخره اعلم أنه يجوز في الأحرف المختومة بالنون وهي إن وأن وكأن ولكن antastamala mukhaffafatan takhfifuha yakunu bihadzin nuni atsaniyati fa amma inna maksuratu alhamzatu fa innaha idza khaffafat idza khaffifat zala ikhsasuha fatadkhulu hina idzin ala aljumlataini al-ismiyatu al-ismiyati wal-fi'liyati fa in kanat al-jumlatu ismiyatan kasura ihmaluha bisababi zawali ikhtisasi fa yasiru ma ba'daha mubtada'an wa khabaran nahu in zaidun qa'im wa qawluhu ta'ala in kullu nafsin lama 'alayha hafidun fi qira'ati man khaffafa inna wa mima lamma wa hum nafi'un wa ibn kathirin wa abu amru amrin itu wawnya yang ngambil dari waw Daud nyambung enggak ada kisahnya itu wawnya buat dari mana kan amrin juga ngapain ada waw itu wawnya ngambil dari wawnya Daud antum tahu tulisan Daud ada wawnya enggak Daud ada Daud apa Daud hah Daud nah wawnya diambil sama Amr ada kisahnya hah ngerti enggak ini untuk bedain antara Amr dan Umar. Kalau enggak ada wawnya antum bacanya Abu Umaro. Padahal Abu Amrin. Ngerti? Abu Amrin. Tapi kalau mansub wawnya hilang udah. Kenapa? Nanti ada alif. Yang Umar enggak mungkin ada alif. Ngerti? Ya. Ra'aitu Umaron enggak ada kayak begitu. Nah, kalau ra'aitu Umar tapi ada alif bukan Umar berarti Amron udah. Nah, perlu ada alif lagi udah diganti sama ya. Udah diganti itu wawnya sama alif itu ya. Terus Usai. Anak mana itu? Usai. Kisai. Terus wa khalafun wa yaqubu. Wa irumun sharif yaqubun. Waduh. Ya. Itu qura semua tuh qura sabaah tuh. Qura sabaah siapa aja Rabi? Tahu Nafi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir sahib tafsir yang antum kenal, murid Ibnu Taimiyah bukan. Nafi Ibnu Katsir, Abu Amr, ya, Asim. Siapa lagi? Hamzah, Isai. Kemudian siapa lagi? Sudah itu. Kalau jadi kiraah syarah 10 tiganya bukan minunnya Ja'far, Yaqub, Qolaf. Qolaf ini murid dari Hamzah tadi itu. Ya, Hamzah yang tadi di kiraah sabah. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Asim nanti punya dua perawi. Siapa aja? Hah? Hafs dan Syu'bah. Ya. Hamzah punya dua perawi, Qolaf di antaranya, satu lagi Khalat. Kisai. Kalau Nafi punya dua perawi juga. Qolun. Sudah bisa. Warash. Kalau Ibn Katsir, siapa? Unbul. Lagi siapa ya? Lupa saya. Ya, lama enggak murojaah, ya. Nah, itu pokoknya itulah. Kisai. Baik, barakallahu fikum. Dah ya. Syarah di sini disebutkan tukhaffafu, tukhaffafu inna al-maqsuratu, inna al-maqsuratu ditakhfif ila akhir. Ilam ketahuilah annahu yajuzu fil ahrufi al-makhtumati binhum, bahwasanya boleh saja pada huruf-huruf yang diakhiri dengan nun, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, ya, antusta'mala mukhaffafatan, yaitu dapat digunakan dengan ditakhfif, dengan tanpa tasydid. Jadi lakin, ka'an, an, in, ya. Wa takhfifuha yakunu bihadfin nuni as-saniyati, dan takhfifnya itu dengan menghadap nun yang kedua. Kan hakikatnya kalau nun tasydid itu nunnya ada dua. Ya, inna inana, anna anana, lakinna lakinana. Ya. Baik. Nah. Ketika yang kedua dihadap, ya udah jadi in. In, an, lakin, ka, an. Baik, ya. Amma in, fa amma in al-maqsuratu al-hamzatu, in yang hamzahnya itu dikasrahkan. Naam barakallahu fiik. Ya. Maka dia, kata beliau di sini, fa innaha idza khuffifat, kalau dia ditakhfif, zala ikhtisasuha, hilang kekhususannya. Ya. Kekhususan dari ini apa? Masuk ke mubtada khabar. Ya, menjadikan mubtada sebagai isim, menjadikan khabar sebagai khabar mubtada sebagai khabar dia. Nah, ini khususannya. Pada dahulu hina idin ala jumlatain. Nah, akhirnya dia masuk kepada dua jumlah. Apakah al ismiyah wal fi'liyah? Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fa in kanat al jumlatu ismiyatan. Nah, sekarang kalau jumlahnya ismiyah, in masuk ke jumlah ismiyah, ini yang mukhaffafah. Kasuro ihmaluha, yang paling banyak di ihmal. In zaidun laqaimun, zaidun laqaimun, ini jumlah ismiyah. Why, kenapa? Bisa babi zawal ikhtisas, karena sebab hilangnya kekhususan dari inna tadi. Fayasiru ma ba'daha mubtada'an, maka jadilah yang setelahnya, setelah in tadi, mubtada. Wa khabaron mubtada khabar. Nahu in zaidun laqaimun. Kul in kullu naqsin lama 'alaiha, in kullu naqsin lama 'alaiha hafidun. Ya, ini ayat ini, in kullu naqsin lama 'alaiha hafidun fi qira'ati man khaffafa inna wa mima lamma. Ini pada qira'ah yang mentakhfif inna dan mim pada lamma. Qira'ahnya siapa ini? Qira'ahu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Kisai, Khalaf, Khalaf bin Hisham, Ibnu Sa'lab, dan juga Ya'qub. Baik, barakallahu fikum. Ah, berikutnya. Ramon. Apa dari Ramon? Wajaza ihmaluha ala killatin, ini hal berikutnya, istishaban, wa surat-surat surat-surat surat-surat Faji'a billahi bi'alla yalta bisa kullun. Yalta bisa kullun. Yalta bisa kullun bimakna nabi wal istati bi'akhari. Walikada sumiyat hadhihi lamu ta'ifatan. Li'annaha farraqat bainan nabi wal istati bin nabi. In Zaidun laqadimun bitahdidihi wa rabbi Zaidun. Falaula hadhihi lamu bitawahumi. La, lamnya lam jawab lau. La, bukan li. La tubuhima. La tubuhima. La tubuhima. Anna inna fiyakun. Wa anna al-makna ma zaidun qa'imun. Falamma ji'a billami irtafa'a hadzal tawahhuma. Fa'il irtafa'a hadza itu berarti dia musyar ilaihnya at-tawahhumu. Baik, cukup. Itu ya. Qala. Dari mana Raymond? Panjang Raymond bacanya Raymond ini. Aduh. Capek anak terjemahin ini. Baik. Ah. Dari mana Raymond tadi? Wajaza i'maluha ala qillatin. Ini boleh beramal ala qillah tapi sedikit. In zaidan qa'imun. Kalau beramal enggak butuh lam lagi. Ya. Kenapa kok boleh istishaban? Istishaban. Ya dalam rangka mengikuti lil asli asalnya. Contoh in zaidan qa'imun. Ya. Firman Allah Ta'ala wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka amalahum. Ini pada qiraah man khaffafa inna. Ya, dan juga mentakhfif mim lamma, mentakhfif mim lam. Aidon yaitu mereka yang mentakhfif adalah Nafi' dan Ibnu Katsir. Wa in kanat fi'liyah, tanda sekarang kalau jumlahnya itu fi'liyah setelah in, jumlahnya bukan ismiyah tapi fi'liyah. Gimana nih? Bisakah i'mal? Ya enggak bisa, mau i'mal ke mana orang fi'liyah kan. Nah, gimana berarti wajaba ihmaluha. Berarti kalau in masuk ke ismiyah bisa i'mal, bisa ihmal. Mayoritas apa? Mayoritas ihmal. Kalau ihmal maka khabarnya wajib lam. Kalau i'mal enggak perlu ada lam. Ya gitu aja gampang rumusnya ini. Antum kalau mau murojaah ya kaidahnya itu. Gampang rumusnya. Ya, mengenai in mukhaffafah min as-sakinah. Kalau masuk ke jumlah ismiyah ya bisa ihmal, bisa ihmal. Mayoritas ihmal. Kalau ihmal khabari wajib lam. Kalau ihmal enggak wajib lam. Kalau masuk ke fi'liyah wajib ihmal. Gimana coba mau ihmal mana isimnya? Fi'il jadi isimnya enggak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Wal aktsaru fil fi'li alladhi yaliha ayyakuna nasikhan madiyan. Nah, mayoritas fi'il yang berada setelahnya, setelah in, mukhaffafah min as-sakinah, itu fi'ilnya nasikh. Fi'il nasikh, fi'il yang menasakh mubtada khabar. Ya, dan madiyan, fi'ilnya madi. Contohnya kana. Wa in kanat lakabiratan. Wa in kanat lakabiratan. Maka, ini an mukhaffafah min as-sakinah, ya, yang dia muhmalah. Ya, yang dia tidak beramal. Wa in kanat lakabiratan wa in kadu layaftinunak. Ya, wa in wajadna aktsaruhum la fasikin. Berarti ini enggak beramal. Enggak beramal amal inna. Selesai perkara berarti. Ya. Baik. Wa qawluhu wa talzamu allamu fi khabariha idza umilat, dan mesti ada lam pada khabarnya jika di ihmal, jika tidak beramal. Ya, barakallahu fiik. Ini gimana? Kata beliau, ai lam yadhhar qasdul isbat. Yaitu yang tidak nampak maksud atau tujuan dari mengisbat. Di annaha lamma uhmilat, ya karena tatkala ya innya tadi dimuhmalkan, tidak beramal, sarat suratuha, maka jadilah bentuknya surata in annafiyati. Ya, maka jadilah bentuknya bentuk in annafiyah. Jadi innafiyah, tidak beramal. Kalau begitu gimana? Faji'a billam, maka didatangkan lam. Kan innya innafiyah, mesti datangin lam. Li'alla yaltabisu, li'alla yaltabisa kullun min ma'na nafi wal isbat bil akhar. Supaya tidak rancu, tidak samar semua dari makna an-nafi wal isbat satu sama lain. Ya. Walihada summiyat hadhihi lamu farifatan. Oleh karena itu, lam ini dinamakan lam farifah, li'annaha farraqat bainan nafi wal isbat. Karena dia membedakan antara nafi dan isbat. Fi nahwi in zaidun laqaimun bi takhfifi in wa rafi zaidun. Ya. Walau hadhihi falaula hadhihi lam, seandainya kalau enggak ada lam, in zaidun qaimun begitu. La tuwhima, maka pasti akan disangka anna in nafiyatun, bahwasanya in tadi nafiyah. In tadi nafiyah, in zaidun qaimun, tidaklah Zaid berdiri, begitu. Wa annal ma'na, dan maknanya jadinya apa? Ma zaidun qaimun. Hanya ma nafiyah, Zaid tidaklah berdiri. Falam maji'a billami, maka tatkala didatangkan lam, lam fariqah irtafa'a hada at-tawahum. Ya, maka tawahum dugaan ini pun jadi hilang, terangkat. Selesai sini? Tadi pahami? Baik, barakallahu. Mudah ya? Ya. Terus. Niko, Niko. Wa dhahara al-ma'na faya ba'udu bihadal misali Amma idza u'milat, nah adapun jika in diamalkan, wa u'milat atau diihmal, wa dhaharul makna, namun maknanya nampak jelas. Kenapa? Liwujudi qarinatin, karena adanya indikasi. Yang indikasi tersebut rafiatin, mengangkat atau menghilangkan kesamaran. Ya. Kesamaran lihtimalin nafyi, kan ada kemungkinannya an-nafyu maknanya. Ya, maka kalau sudah jelas ini maknanya, lam talzam al-lam, gak butuh, gak harus ada lam di khabarnya. Contoh yang awal yang isbat, ya, yang dia i'mal. In zaidan qaimun, gak perlu ada lam qaimun lagi, gak perlu. Karena gak mungkin dipahami ini itu in-nafiyah, gak ada. Berapa orang ada in zaidan qaimun zaidan, ya gak mungkin in-nafiyah menasabkan isim setelahnya. Berarti in itu berarti in mukhaffafah minas sakinah yang apa? I'mal, yang amilah, yang beramal. Bitakhfifi in wa nasbi zaidan, dan dengan dinasab ditakhfif in dan dinasabkan zaid. Di anna hal tertabisu fi hadhihi alhalati bi in anna. Karena fi hadhihi alhalati, pada keadaan seperti ini lah tertabis. Ya, enggak ada kerancuan kesamaran lagi dengan innafiyah. Jelas ini. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Makanya Ibnu Malik menyatakan di Alfiyahnya, wa rubba mastughniya anha in bada manatikun aradah. Ya. Dan terkadang lam tidak dibutuhkan lagi bila telah jelas apa yang dimaksud oleh si pembicara serta dapat dijadikan pegangan. Ya. Manatikun aradahu mu'tamida. Itu juga sudah jelas. Baik. Qala. Ada lagi tadi asani yang kedua. In Zaidun, ini sekarang yang muhmal. Tapi enggak butuh ada lam. Ya, in Zaidun lan yaquma. Enggak butuh ada lam lagi. Fa yab'udu jauh fi hadhihi al-misal, pada contoh seperti ini, ayurada bi in anafi. Jauh sekali. Ya. Jauh sekali ada kemungkinan di contoh ini yang dimaksud adalah an-nafiyah. Ya, di wujudihi fil khabar. Karena keberadaannya di khabar. Gak mungkin orang ada lan kok. Bagaimana? In Zaidun lan yaquma. Ya gak mungkin. Paham gak sini? Gak butuh ada lam lagi. Barakallahu fiik. Nah, sekarang saya mau tanya. Seandainya belum jelas. Ya. In Zaidun qa'imun, kan mesti pakai lam. Kalau gak pakai lam nanti dipahami in itu adalah in apa? Hah? Innafiyah. Ya, maka jadinya tidaklah Zaid berdiri. In Zaidun qa'imun. Maknanya ma Zaidun qa'imun. Maka yang kata musannif talzam lam. Mesti ada lam. Lamnya itu lam apa? Nugraha. In Zaidun la qa'imun. Lamnya lam apa? Nugraha. Ah. Lah. Bukan farikoh. Ah. In Zaidun laqaimun. Ini kan muhmal. Kan dia muhmal. In Zaidun laqaimun. Masuk ke mubtada. In Zaidun laqaimun. Berarti lamnya lam apa? Nah, lam ibtida. Ya. Lamul ibtida. Baik, barakallahu fikum. Yang ya dia lamul ibtida yang sengaja dihadirkan untuk membedakan in yang bermakna nafi, ya. Sebagai bentuk takhfif dari inna. Baik, barakallahu fikum. Ini pendapat si Bawai. Ya, ini untuk membedakan in takhfif dan in nafi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ada hadis begini ya. Kata Nabi SAW, qad alimna in kunta la mu'minan. Qad alimna in kunta la mu'minan. Perhatikan. Laqad alimna in kunta in la mu'minan. Ya, para nuhat menganggap sebagai lamun ibtida, la mu'minan. Ya, la mu'minan. Supaya jelas bahwasanya in itu bukan in nafiyah. Karena maknanya apa? Laqad alim, ya, laqad alimna, kami telah mengetahui sesungguhnya kamu adalah benar-benar orang mukmin. In kunta, kalau enggak ada lam, laqad alimna in kunta mukminan. Kamu bukan orang beriman, begitu. Angkat di sini. Kalau enggak ada lam, ya, dipahaminya apa? Makul tahmukinya, innya innafiyah. Ya, dipahaminya begitu. Tapi kalau pakai ya laqad alimna in kunta la mu'minan, itu bukan lam, bukan innafiyah. Ya, barakallahu fiik. Di sini. Siapa Zaki? Hah? Paham enggak? Nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Ya, di matan berikutnya wa idza khufifat anna al-maftuhatu bi baqiya i'manuha walakin yajibu an yakuna ismuha dhamir asy-sya'ni wa an yakuna mahdhufan wa yajibu an yakuna khabaruha jumlatan nahu 'alima an sayakunu minkum mardha. Ah, berikutnya apabila anna, sekarang anna yang ditakhfif, ya. Anna yang ditakhfif, bukan inna. Sekarang anna. Ya. Maka baqiya i'maluha, tetap beramal. Dia tetap beramal, lakin yajibu an yakuna ismuha dhamir sya'ni. Namun isimnya wajib dalam bentuk dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu apa? Dhamir sya'an itu adalah dhamir yang ada di awal kalimat. Ya. Tidak merujuk kepada lafaz tertentu. Tidak merujuk kepada lafaz tertentu. Dan kesamarannya ya. Kesamarannya itu akan jelas oleh kalimat ya setelahnya. Kesamarannya akan diperjelas oleh kalimat setelahnya, itu dhamir sya'. Dia dalam bentuk mufrad. Dhamir munfasil. Mufrad antara hu, ha, innahu atau annahu, annaha. Udah gitu aja. Enggak ada annahu, enggak ada annahuma. Tapi antara annahu, annaha. Ya. Sya'an itu artinya apa sih? Sya'an itu ini ulama lupa. Atau baswahnya. Kalau baswah kalau kufah menamakannya bukan dhamir sya'an tapi dhamir majhul. Ada yang juga mengatakan ini dhamir hadis, dhamir kisah, dhamir amr, dhamir majhul. Ada yang menamakan itu banyak namanya. Ya. Namanya banyak. Nah, sya'an itu artinya apa? Sya'an itu artinya ya, sya'an itu bisa maknanya urusan, perkaranya, masalahnya, kisahnya, ceritanya, kondisinya. Ya. Maka kalimat yang ada dhamir sya'an seolah-olah di sebelumnya ada pertanyaan, masya'nu, apa urusannya, apa masalahnya, apa perkaranya, ya, apa ceritanya, apa kondisinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dhamir sya'an. Ya. Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Baik, barakallahu fikum. Nah, itu dhamir sya'an. Kenapa dhamir sya'an itu dipakai untuk menunjukkan kalimat setelahnya itu agung, besar, informasinya penting dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Dah, maksud sini ini yang dikatakan oleh ya Ibnu Malik, wa in tukhaffaf anna fasmuha ya pas muhastakan, jika anna yang ditakhfif maka isimnya disembunyikan, maksudnya pakai dhamir sya'an ya. Wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an, dan adapun khabarnya jadikanlah beberapa jumlah yang terletak setelah an. Jumlah berarti jumlah setelah an ya. Wa an yakuna mahdhufan, nah isimnya dhamir sya'an dan mahdhuf. Ya, kemudian wajibu ayakuna khabaruha, khabarnya itu wajib dalam bentuk apa? Jumlatan. Wajib dalam bentuk jumlah. Contoh, alimaan sayakunu. Ini khabarnya. Ya, takdirnya apa? Alima annahu sayakunu. Ya, kan dia tetap i'mal, ya enggak? Tetap i'mal. Kalau anna yang ditakhfif, ya, baqiya i'maluha. Lihat di matan, tetap beramal. Namun isimnya wajib dalam bentuk dhamir sya'an. Ya, wajib mahdhuf. Dan khabarnya wajib dalam bentuk jumlah. Alima an sayaku. Sayakunu min qabarta. Ini jumlah. Jumlah fi'liyah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, perhatikan kalau anna yang ditakhfif, amalnya masih tetap berlaku. Ya, tapi isimnya berupa dhamir sya'an. Khabarnya dalam bentuk jumlah, ya. Seperti contoh alimaan saya kunu minkum mardo, ya. Atau kita katakan begini, ya. Alimtu an Zaidun qaimun. Nah, berarti takdirnya apa? Ini kan alimtu an Zaidun qaimun. Zaidun qaimun kan jumlah, ya. Jumlah ismiyah. Jumlah bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Gak mesti fi'liyah barakallahu fi ya. Alimtu an Zaidun qaimun, berarti takdirnya apa? Alimtu annahu Zaidun qaimun. Baik, itu misalkan contoh yang itu. Maka an takhfif dari anna. Isimnya berupa domir sya'an yang mahdhuf. Ya. Alimtu annahu Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun jumlah ismiyah mubtada khobar. Ya. Berarti nanti jumlah ismiyah mubtada khobar ini fi mahali raf'in khobar anna. Khobar an muqaffaf min sakilah yang ya, amilah yang dia beramal. Paham ke sini? Ngerti? Alimtu an Zaidun qa'imun. Takdirnya annahu. Ini hu dom isim an. An yang amilah tapi mukhaffafah min sakilah. Zaidun qa'imun ya khobar mufrad. Ya, berarti dia khobar. Khobar dari apa? Dari an. Fimal fimali raf'in jumlahnya fimali raf'in. Taib barakallahu fi. Nah, bisa dipahami sini? Nah, sekarang kalau kita telusuri lagi irobnya, alim tu, fi'il fa'il, itu maf'ul. An, dia kan an mukhaffafah min sakilah, amilah, dia tetap beramal. Berarti an di sini bisa penasab nanti menta'wil masdar. Ya enggak? Alim tu, an Zaidun qa'imun. Berarti gimana? Alim tu qiyama Zaidin. Nah, gitu. Ngerti enggak? Hah? Alimaan saya kuno minkum mardo berarti nah, alima kaunukum mardo kaunukum mardo alimaan alima kaunakum ya kaunakum mardo karena ya kuno kaunan alima kaunakum mardo udah gitu gampang kan apalagi yang ribet nah. Sudah syarahnya belum ya? Nah, siapa sih ini? Putra. Si Putra mirip si Putra. Faris. Sfandol Faris. Ya. Takuna mufassiratan ya. Kata Syarif Syekh Ahmad Ibn Sabit Al-Busabi hafizahullah ta'ala anna al-maftuhata anna idha khufifat anna al-maftuhatu apabila anna yang ditakhfif anna itu yang dikatakan ditakhfif ay anna al-maftuhatu anna itu mimbab apa hikayah yaitu anna yang maftuhatu al-hamzatu yang hamzahnya difathahkan idza khuffifat baqiya imaluha apabila dia ditakhfif dia tetap beramal ya dia tetap beramal tapi barakallahu fikum ya wujuban wajib kenapa li baqai ikhtisasiha karena kekhususannya masih tetap ada berlaku di jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah lakin yajibu bismiha salah satu umurin. Nah, kalau di jumlah ismiyah kekhususannya tetap ada. Namun pada isimnya itu wajib tiga hal. Yang pertama ayakuna dhamiran la dhahiran. Isimnya mesti dhamir. Ya, bukan dhahir. Enggak boleh an Zaidan qaimun, enggak bisa kayak begitu. Mesti dhamir. Ya, asani ayakuna bi makna asy-sya'ni. Dhamirnya mesti bermakna sya'an, urusannya, perkaranya, kondisinya, masalahnya dan seterusnya. Ya, dhamir sya'an. Kalimat yang dia di awal kalimat. Ya, tidak merujuk pada lafaz tertentu, umumnya mufrad. Ya. Dan kesamarannya diperjelas oleh kalimat setelahnya. Ya. Misal alimtu an Zaidun qaimun. Nah, itu diperjelas. An itu apa? Hunya annahu. Hunya itu apa annahu? Kan berarti maknanya annahu. Hunya itu dhamir sya'an. Hunya itu apa? Diperjelas. Zaidun qaimun. Ya. Alim tu, ma sya'nuhu, gitu. Sya'nuhu, alim tu, annahu. Domir hu itu domir sya'n. Baik, asalis ayakuna mahdupan. Nah, domir sya'n itu mahdup. Wajibu fi khobariha ayakuna jumlatan smiyatan wa fi'liyatan la mufradan. Nah, wajib pada khobarnya ya, dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tak boleh mufrad. Tak, antum tak boleh mengatakan, ya, alim tu an Zaidun. Alim tu an Zaidun. Ini khobar kan, jadi khobar an jadi. Tak bisa. Ya. Alim tu an Qaimun. Tak bisa. Itu mufrad. Litakuna. Kenapa mesti dalam bentuk jumlah? Ya, agar jumlah tersebut mufassiratan, mentafsirkan, menjelaskan di dhamir sya'an. Dhamir sya'an. Apa urusannya? Apa keadaannya? Zaidun qaimun. Apa pembicaraannya? Zaidun qaimun. Makanya dhamir sya'an ini dinamakan juga dhamir hadis. Dhamir yang menceritakan pembicaraan. Bahkan dinamakan juga dhamir qissah yang menceritakan kisah. Ya. Dhamir amr yang menceritakan perkara. Ya. Fal ismiyatunahu alimtu an Zaidun qaimun. Berarti annahu Zaidun qaimun. Wal fi'liyatu an alima an sayakunu minkum mardha. Ya, alima an sayakunu minkum mardha. Baik. Mana lagi tadi? Nah, namun perlu diperhatikan ya. Apabila khabarnya berupa jumlah fi'liyah, maka ada terkadang fi'ilnya itu yang jadi jumlah fi'liyah, ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif yang dapat ditasrif. Karena saya kunu, ada yang ghairu mutasarrif. Misal apa? Laisa. Ya, laisa. Ya. Kalau fi'ilnya yang jadikan ini sekarang khabarnya jumlah fi'liyah. Fi'ilnya itu mutasarrif, enggak perlu ada fasal. Enggak perlu ada fasal. Apa fasal? Pemisah. Nah, sekarang kalau khobarnya itu ya, fi'ilnya itu kan khobar. Ya, apa? Khobar itu jumlah fi'liyah. Nah, sekarang fi'ilnya itu ghairu mutasarrif. Ya, misal asa, laisa, kan enggak bisa ditasrif. Ya, enggak ada laisa yalisu, enggak ada. Gimana? Nah, baik. Afwan, terbalik. Kalau fi'ilnya yang dimaksud ghairu mutasarrif, maka tidak perlu didatangkan fasl. Ya, tidak perlu didatangkan fasl. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Apalagi wa an asa an takuna qad iqtaraba ajaluhum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini nanti lah ya di bahasan kitab berikutnya kita Arbiyah. Terus berikutnya. Kalau ismiyah mana kita faan pada kalimaan saya kuru, ya lihat itu ada fasalnya tuh. Fasalnya apa? Harfu tanfis. Fasalnya apa? Harfu tanfis. Fasalnya. Fa'an alimaan saya kunu minkum mardo am fil misalain mukhaffafatun minas sakinah. Di dua contoh tadi itu adalah mukhaffafah minas sakinah. Wasmuha domir sya'an, isimnya domir sya'an mahdhufun taqdiruhu anna wa kullun min zaidun wa qa'imun, ya. Pada contoh yang mana itu? Zaidun dan qa'imun yang mana? Qul alimaan alim tu'an zaidun qa'imun. Ya, taibar kalau fikum. Dan juga saya kunu minkum mardo, itu jumlatun. Yang pertama zaidun qa'imun jumlah ismiyah. Saya kunu minkum mardo jumlah fi'liyah. Itu fi mahali raf'in khobaru in anna. Berarti dia fi mahali raf'in khobaru. Takdiruhu alim tu'an nahu zaidun qa'imun. Alima annahu saya kunu minkum mardo. Jelas ini ya. Masih bisa lanjut? Tangguh. Buat saya sih tangguh. Lanjut ya, Zaki. Masukku. Hah, lanjut. Saya barat. Qala wa idha kufifat ka'anna baqiya i'maluha aidan. Nah, sekarang kalau yang ditakhfif adalah anna. Ka'anna. Apa namanya? Ka'anna. Baqiya i'maluha aidan. Ah, dia tetap beramal juga. Wa yajuzu hadfu ismiha wa dzikruhu. Ya, boleh dihadaf isimnya, boleh juga disebutkan. Ya, boleh juga disebutkan. Ka qawlihi, semisal perkataan penyair. Kalau ka'anna. Ka'an dhabiyatan. Ka'an dhabiyatan. Dhabiyah berarti apa? Isimnya. Ini dhabiyah adalah isimnya. Ya barakallahu fikum. Ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salam. Ka'anna begitu. Ka'annahu. Ya. Ini isimnya. Ka'an dhabiyatan seakan-akan ya, bagaikan dhabiyah kijang itu. Ya. Bagikan rusak kijang yang dia ta'atu, yang dia memanjat ila warik, warikis salam, ya, kepada warik, ya, pohon yang daunnya berduri, yang daunnya rimbun. Aibar kalafik. Awal syairi, yauma iwakina biwajihid muqassam. Itu awal syairnya. Nah, ini yang ka'an. Kita baca aja syarahnya. Ka'an. Ka'an mukhaffafah min sakinah tak malu amal inna dhabiyatan. Lihat di i'rabnya. Yurwa bin nasbin. Diriwayatkan dengan nasab ala annahu ismiha. Wa khabaruha mahdhuf. Ai ka'anna dhabiyatan atiyatan hadhihi al-mar'ah. Ya. Wa yura bil rafa. Berarti ada yang menyatakan ka'an dhabiyatun. Ala annahu khabaruha wasmuha dhamirul mahdhuf. Ka'annaha. Nah, itu ya. Boleh dua-duanya itu. Hai barakallahu fikum. Ya. Intinya kalau kita ngerti i'rab, ngerti nahwu dikit fleksibel ya. Enggak kaku itu. Ah, masya Allah. Nah, lanjut syarahnya dibaca sini. Iko kayaknya baru baca sedikit tadi. Ah, baca lagi nih. Idza khuffifat. Mukhaffafatun minas sakinati baik, masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Paham ya, yang dibaca ya, yang dibaca Niko. Ya. Qala al-musannif. Ya. Hafizahullah ta'ala. Musannif berkata. Tabliyau idza khuffifat ka'an, ka'an jika ditakhfif ila akhir. Ai annaka anna ka'anna ini isim anna min babil hikayah. Bahwasanya ka'anna idza khuffifat apabila dia ditakhfif, ya. Ka'an ini apabila ditakhfif baqiya i'maluha. Tetap beramal. Ya, wujuban secara wajib. Tetap beramal. Indal jumhuri, menurut jumhur ulama nahu. Kenapa? Istishaban lil asli. Ya, karena mengikuti hukum asalnya. Wa hamlan laha. Dan ya, dibawa kepada hukum asalnya. Ala anna al-maftuha. Yaitu kepada anna al-maftuha. Ka'anna. Kan asalnya gitu. Ya. Ka'anna. Ya barakallahu fikum. Wal aktsaru ismiha, dan mayoritas pada isim ka'an ayakuna dhamiru sya'ni mahdhufan. Ya, afwan. Ismiha ayakuna dhamir, ayakuna dhamiru sya'ni. Pada isimnya yaitu dhamir sya'an yang mahdhuf. Wa fi khabariha, pada khabariha ayakuna jumlatan, mesti dalam bentuk jumlah. Ka'an Zaidun qa'imun. Ini kalau dia ya, apa namanya? Ka'an Zaidun qa'im. Kalau dalam bentuk jumlah. Berarti Zaidun qa'ibun ini khobar. Jumlah ismiyah. Berarti ka'annahu. Ya. Ka'annahu. Dia beramal. Faka'an mukhaffafatun minas sakinah wasmuha dhamirus sya'an mahdhufun. Taqdiruhu ka'annahu. Ya, Zaidun qa'imun mubtada' khobar. Jumlah fi mahali, jumlah mubtada' khobar fi mahali raf'in khobaruha. Terus, Ihsan, baca. Ala riwayati. An yukhbar. Ya, Nah, barakallahu fiik. Ya. Nah. Berikutnya wa min ghairil aktsar. Nah, ini yang minoritas, yang bukan mayoritas ulama nahwu. Ya, pendapatnya maji usmiha, ya, dan hadirnya isim ka'an itu berupa domiran laisa bi ma'na sya'. Berupa domir tapi bukan domir sya'. Khabaruha mufrad. Khabaru mufrad. Ka qauli syair, ya, tadi yang dimatan ka'an dhabiyatan. Ini isim zahir. Ya, bukan domir sya'. Ya. Ka'an dhabiyatan. Ya. Ta'tu ila warikis salmi. Ta'tu. Baik. Ya. Irobi di bawah. Ta'tu fil mudhari marfu wa lam turabbi dhamma muqaddara. Istiqal fa'id dhabi mustatir fihi jawazan takdiruhu. Ya. Wa jumla fi'liyah sifat. Oh, ta'tu itu sifat. Ya, jumlah yang hadir setelah isim nakirah na'at atau sifat, bukan hal. Kalau hal dia, kalau dia isimnya ma'rifah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada lagi tadi. Ala auju as-salasah. Ya, berdasarkan tiga sisi i'rab. Ila warik jar majrur muta'alliq bil fi'il. Ya. Salmi salami mudafun ilaih. Kalau begitu mana khabarnya? Hah? Mana khabarnya ini? Ya, mana khabarnya? Mahdzuf. Kan tadi ya, khabarnya mahdzuf. Ya tadi di awal deh. Ya. Iya kan? Tadi yang dibacain siapa? Niko kok salah. Ya. Lihat. Ya, mahdzuf ya. Khabarnya mahdzuf. Apa dimatan? Wa idza khufifa ka'anna baqiya imaluha aidan wa yajuz hadfu ismiha wa dhikruhu ka'an dhaibatan ta'tu ila warik, ya, ila warikis salam. Lihat lagi di tadi yang dibaca Niko, anna ka'an idza khufifa baqiya imaluha wujuban indal jumhuri istishaban lil asl wa hamlan ala laha ala anna al maktuha wa laksar fi ismiha ayyakuna dhamir sya'ni mahdhufan wa fi khabariha yakunu jumlatan nahu ka an zaidun qa'imun fa ka an mukhaffafatun bi sakinah wasmuha dhamirun sya'an mahdhub taqdiruhu ka annahu wa zaidun qa'imun mubtada'un khabar wa jumla fi ma'na rafin khabaruha wa min ghairi al-aktsar maji wasmiha dhamirun laysa bi ma'na sya'an wa khabaruha mufradun mufradan khabarnya mufrad. Bisa masih bingung. Oh, ini khabar mufrad kalau dibaca. Oh, dibaca dia rofa, ya. Kalau dia domir sya'an, ya. Afwan, kalau bukan domir sya'an, ka'annahu, ya. Dhaibatun, ini khobar. Ala riwayati rofi dhaibatun, ala annaha khobaruha. Wasmuha domiru mahduf, ka'annaha. Ka'annaha, bukan ka'annahu. Ka'annaha, bukan domir sya'an. Ya. Wa inna ma lam yakun hadha dhamir bi ma'na sya'an. Kenapa dhamir ini enggak bermakna sya'an? Li anna al-khabara mufradun, karena khabar mufrad. Wa dhamir sya'an la budda an yukhbara anhu bi jumlatin kama taqaddam. Sedangkan dhamir sya'an, ya, dia mesti dijadikan khabar dalam bentuk, ya, jumlah sebagaimana telah berlalu. Nah, sekarang kalau itu dijadikan sebagai dhaibah isimnya. Ka'an dhaibah. Nah, ini khobarnya mahdhuf. Kan di syair itu enggak ada itu, khabarnya mahdud. Ya, di syair kalau dikatakan ka'an dzaibatan, itu enggak ada khabarnya. Ta'tu na'at. Baik, wa qad ya'ti ismuha dhahiran wa huwa qalilun. Ya, kaqaulihi ka'an dzaibatan. Nah, terkadang isimnya dhahir. Ya, semisal ka'an dzaibatan, ala riwayat nas min dzaibatin. Ya, mana khabarnya? Mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Baik, khabarnya mahdhuf. Ya, kama taqaddama bayanuhu fi i'rabi syahidi. Sebagaimana yang telah berlalu, ya, penjelasannya pada i'rab syahid. Pada i'rab syahid. Itu di awal tuh. Wa dzaibatan yurwa bin nasbi ala annahu ismuha wa khabaruha mahdhufun. Takdirnya ka'anna dzaibatan atiyah. Atiyah hadhihi al-mar'ah. Ya. Nah, itu khabarnya. Saat kita cari mana dia? Ternyata ini dia. Ya. Baik, berikutnya wa idza khufifat lakinna wajaba ihmaluha. Nah, sekarang apabila lakinna ditakhfif, ya, jadi lakin, maka wajib diihmal, enggak beramal. Ya, wajib diihmal, enggak beramal. Baik, ya. Sekarang tafadhal dibaca sini. Apa? Ikri. Wa ajaza. Lihat perhatikan Yunus fa'il. Baik. Qauluhu wajaba ihmaluha. Lakinna kalau ditakhrif wajib ya diihmal, enggak beramal. Ai rizawalih disasiha bil asma. Kenapa? Karena sudah hilang kekhususannya, dia masuk isim. Wa idza khuffifat. Nah, kalau dia lakin, nah ini sudah ditakhfif, jadi lakin jaza dukulul waw al-atifah alaiha. Ya. Maka boleh masuk waw atifah kepadanya. Jadi walakin. Ya. Kenapa? Lil farqi bainaha wa baina lakin al-atifah. Untuk ya, kalau dia ditakhfif. Dia ditakhfif. Ya, untuk membedakan antara dia dengan lakin yang huruf ataf. Kan ada lakin huruf ataf, ada lakin mukhaffafah min sakinah dari lakinnah. Itu beda. Ya. Beda walaupun maknanya sama. Fa inna hadhihi la yajuzu dukhulu al-waw 'alayha. Nah, kalau yang lakin yang mukhaffafah min sakinah, ya. Afwan. Kalau yang lakin yang atifah enggak boleh masuk waw kepadanya. Waw huruf ataf, lakin huruf ataf ya enggak boleh. Wa lakinnya, wa gitu, wa au enggak boleh. Waw huruf ataf, lakin huruf ataf enggak boleh masuk ke dalam. Ya. Kalau wa lakin berarti lakinnya itu mukhaffafah apa? Mustaqilah. Contoh. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Walakin Rasulullah. Ya berarti lakinya itu apa? Mukhafafa min as-sakirah apa lakin atifah? Hah? Makana Muhammadun aba ahadim. Perhatikan. Aba ahadim ya. Obar kana. Mudaf ahadim rijalikum. Walakin Rasulullah. Rasulullah. Ya. Berarti Rasulullah ma'tuf ke mana? Aba. Aba ahadim. Hai, walakin kana. Nah, itu berarti ataf. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa kana walakin kana Rasulullah. Walakin kana Rasulullah. Ya, barakallahu. Wa ajaza Yunus wa qabal akhasu imalaha. Yunus Akhfas boleh menyatakan membolehkan untuk perangkat. Ya, boleh sabi masmu'in anil Arab. Namun yang ini enggak pernah didengar oleh orang-orang Arab. Ya, barakallahu. Ya. Cukup dulu ya. Ya. Ah, nama Zaki.